السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat ditetapkan oleh Allah SWT di atas manhaj yang hak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan yang tidak akan dapat kita hitung semua nikmat itu. Allah SWT berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Innal insana lazalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Ayol ikhwah rahimakumullah. Kita sebagai seorang hamba harus selalu banyak bersyukur kepada Allah SWT. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dapat kita hitung dan tidak akan dapat kita hitung. Nikmat itu sangat banyak. Dan sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiya syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah SWT. Karena itu, masyarakat muslimin, rahimakumullah, konsekuensi nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu wajib kita mensyukuri. Dan ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, konsekuensi ibadah kita yaitu sabar. Konsekuensi ibadah ketika mendapatkan nikmat yaitu syukur kepada Allah. Sedangkan konsekuensi dalam kita mendapatkan musibah, petaka, yaitu kita diperintahkan untuk bersabar. Ayol ikhwah a'azakumullah, saya akan jelaskan tentang hikmah dibalik musibah yang menimpa kaum muslimin di dunia Islam, di mana-mana yang terkena pada diri kita, keluarga, masyarakat, saudara-saudara kita yang kita cintai, teman-teman, dan yang lainnya, sesama kaum mukminin. di dunia Islam dan juga yang sekarang menimpa di Sumatera Barat, di Padang, di Jambi dan di mana saja musibah yang menimpa kaum muslimin yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah, bahwa hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Hidup ini tidak lepas daripada cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Manusia akan diuji dengan segala sesuatu. Dengan hal-hal yang disenangi dan disukai maupun dengan hal-hal yang dibenci dan tidak disukai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, bahwa kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Begitu juga Allah SWT berfirman, وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 168. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata, kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan kelapangan rezeki. Ini yang dimaksud dengan kebaikan, yaitu al-hasanat. Sedangkan yang dimaksud dengan as-sayyiat adalah kesempitan hidup, kesulitan, musibah, sedikitnya harta, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali taat kepada Allah, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ayol ikhwah, a'azakumullah, bahwa hidup ini tidak lepas daripada cobaan dan ujian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji terus hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa kami akan menguji manusia. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa kami akan menguji. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, walanabluwannakum. Yang pertama, dengan waw qasam. Arti wallahi lanabluwannakum. Yang kedua dengan lam, taukid. Yang ketiga dengan nun, taukid. Jadi sungguh-sungguh, demi Allah, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Bishai'i minal khawf. Dengan sedikit dari ketakutan. Wal-ju' kelaparan. Kelaparan bisa dalam bentuk sedikitnya makanan. Bisa juga dalam bentuk sedikitnya harta. Tidak ada sesuatu yang mampu dia untuk beli makanan. Bisa juga kelaparan ini disebabkan karena penyakit yang dia tidak mampu untuk bisa memakan makanan. Kemudian wa naqsi minal amwal, dan kekurangan dari harta. Kekurangan harta. Apakah tidak adanya uang, tidak adanya harta benda, atau tidak ada hewan ternak dan yang lainnya. Wal anfus, kekurangan jiwa. Artinya apakah bentuknya penyakit atau kematian yang menimpa manusia. Jadi kekurangan jiwa yaitu penyakit yang membuat dia meninggal dunia, atau musibah yang besar yang banyak merenggut nyawa manusia. Kemudian wasamarat, kekurangan buah-buahan. Bisa juga buah-buahan itu tidak tumbuh karena kemarau, atau memang kurang, atau juga terkena hama atau yang lainnya. Wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan dalam surah ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat 156-nya Allah menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, musibah yang disebutkan yang tadi, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan. Itu yang mereka apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah. Kami ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah SWT. Jadi orang yang beriman, dia akan menyatakan bahwa kami ini milik Allah. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Dan ketika seorang meninggal dunia, maka pada hakikatnya Allah yang mengambil miliknya. Karena istri, anak, suami, orang tua, saudara, itulah bukan milik kita. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyatakan bahwa kita semua milik Allah. Kita meyakini demikian. Kita mengikrarkan demikian. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita mengimani kita milik Allah. Yang pernyataan ini konsekuensinya melakukan amal-amal saleh. Kemudian kita kembali kepada Allah dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan di ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan di ayat 157 bahwa mereka mendapatkan salawat. Tentang salawat ini berbeda para ulama tentang maknanya. Tapi yang paling sahih yaitu Allah SWT memuji mereka. Memuji mereka di kalangan para malaikat yang berada di langit. Allah menyebutkan tentang kesabaran mereka, keteguhan mereka, redoknya mereka dengan musibah yang menimpa mereka, maka Allah sebutkan mereka di antara para malaikat. Kemudian warahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan petunjuk di atas jalan yang benar. Jadi ayuh ikhwah azakumullah, ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di dalam ayat ini ada beberapa fawaid yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ujian ini merupakan sunnatullah. Pasti Allah akan uji, dan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa manusia ini akan diuji oleh Allah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat pertama, ayat kedua, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Wala fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Begitu juga Allah SWT menyebutkan di dalam beberapa ayat tentang ujian, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sedangkan kalian Allah belum mengetahui siapa yang berjuang dan siapa yang sabar. Begitu juga dalam surah yang lain Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Dalam surah Muhammad. Jadi ujian ini banyak sekali yang Allah berikan. Jadi yang pertama, bahwa cobaan dan ujian ini merupakan sunnatullah. Bagi orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk ujian ini banyak bentuk ujian. Cobaan itu banyak sekali. Ada yang berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, berupa kematian. Dan kematian ada yang disebabkan karena penyakit, ada yang disebabkan juga karena seperti yang kita lihat sekarang ini, gempa, atau juga dalam bentuk banjir, atau bentuknya kebakaran, atau yang lainnya. Jadi ujian dalam bentuk penyakit, ujian dalam bentuk kematian, ini banyak sekali. Ada juga bentuk cobaan ujian, adanya penguasa-penguasa yang zalim. Ada juga cobaan dan ujian dalam bentuk kesenangan dan juga kefakiran. Ada juga cobaan dalam bentuk harta, cobaan dalam bentuk kedudukan, dan yang lainnya. Cobaan dan ujian itu banyak sekali. Dan Allah akan menguji manusia dengan berbagai macam cobaan. Jadi ada yang bentuk penyakit, ada yang bentuknya kematian. Ada gempa, ada kebanjiran, ada yang lainnya. Dan Allah akan uji manusia ini dengan berbagai macam ujian. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia ketika mendapatkan cobaan dan ujian, itu ada yang sabar, ada yang tidak sabar, bahkan ada yang murka. Tidak ada yang sabar, ada yang murka. Dan sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian merupakan kewajiban. Mari katakan oleh para ulama, kedudukan yang tinggi ketika mendapatkan cobaan dan ujian, itu yang pertama sabar, yang kedua ridha. Dan ridha ini sunnah menurut penjelasan para ulama. Kemudian yang paling tinggi lagi ketika melakukan cobaan ujian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, fawaid dari ayat ini bahwa Allah menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya, di antara ciri orang-orang yang sabar itu, mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah SWT. Dengan hati mereka, dengan lisan mereka, dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat bahwa di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaranku. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada aku dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian orang-orang yang mendapat, orang yang terkena musibah, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yaitu yang pertama salawat, yang kedua rahmat, yang ketiga mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Kita lanjutkan bahwa musibah, ketika terjadi musibah, apa saja bentuknya musibah yang menimpa seseorang yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah, apakah itu bentuknya penyakit, apakah bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini, gempa, atau juga kematian, atau dibunuhnya kaum muslimin, diserangnya kaum muslimin, atau terjadinya kebakaran, atau kebanjiran, atau yang lainnya. Semua musibah yang menimpa, yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin, bahwa ini tidak lepas daripada qadha dan qadar Allah SWT. Kita setiap terjadi sesuatu, kita harus memandang yang pertama dengan pandangan takdir, yang kedua dengan pandangan syariat. Bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi, ini semua berjalan dengan takdir Allah SWT. Itu yang harus diperhatikan. Semua berjalan yang di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas di Radio Roja ini tentang iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Seorang yang beriman, dia wajib mengimani al-qada wal qadar, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau mengimani qada, qadar baik dan buruk. Semua yang terjadi di langit dan bumi ini sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, "Katab Allah maqadir al-khala'aki qabla yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfa sana." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Abu Daud At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf. Begitu juga Nabi bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, qala uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, yaitu pena. Allah berfirman kepada, "Tulislah." Dia menjawab, "Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat." Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Ahmad dalam musnadnya, dan Abu Daud At-Tayalisi dari sahabat Ubadah bin Samit. Jadi semua yang terjadi langit dan bumi ini sudah tercatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan inna dzalika fi kitabin, inna dzalika la yasir. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian amat mudah bagi Allah SWT. Jadi semua sudah tercatat. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset dari mereka. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai mereka, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena dan sudah ditutup catatan. Jadi akhwan fi din, a'azakumullah, bahwa kita wajib mengimani tentang al-qada wal-qadar. Yang baik dan buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jangan sekali-kali seorang hamba su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Tidak boleh. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui. Dan hikmahnya sangat banyak yang manusia tidak mengetahui. Jadi jangan sekali-kali mengatakan Allah berbuat zalim. Atau mengatakan kenapa saya saja yang ditimpa musibah, yang lain tidak. Kenapa keluarga saya yang ditimpa kematian, kenapa daerah saya yang terkena bencana, yang lain tidak. Tidak boleh. Ini sudah merupakan takdir Allah, dan ini ketetapan Allah yang kita tidak tahu hikmahnya yang sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Dan Allah itu maha adil dan Allah itu maha bijaksana. Ribuan hikmah dan manusia tidak mengetahui. Bagaimana dikatakan oleh Imam Muqayyim, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah, namun akal kita sangat terbatas. Pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmunya Allah. Bagaimana sinar lampu yang sia-sia, tidak ada artinya di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya gambaran saja yang sebenarnya tentu lebih daripada itu. Arti hikmahnya ribuan hikmah yang menimpa, yang dapat kita gali. Jadi berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan, penyakit, kesulitan, kesengsaraan, bencana, kemudian kematian, terbunuhnya kaum muslimin, dan yang lainnya, kelaparan, ini mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak. Karena itu, di antara hikmah dari berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin, yang pertama, ikhwan fil din, azakumullah, yaitu sabar. Sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Jadi yang pertama, sabar. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, ini harus sabar. Allah menciptakan makhluknya untuk memberikan cobaan dan ujian. Lalu Allah menuntut konsekuensi dari kesenangan, yaitu bersyukur. Dan konsekuensi dari kesusahan, yaitu sabar. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali jika Allah membalikkan berbagai keadaan manusia. Sehingga peribadahan manusia kepada Allah menjadi jelas. Jika seorang benar-benar beriman, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Dan ketika dia susah, sulit, mendapatkan bencana, musibah, penyakit, malapetaka, dia bersabar. Dan itu yang terbaik buat dia. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Jadi seorang mukmin apabila mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia wajib bersyukur. Dan itu wajib baik bagi dia. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, malapetaka, penyakit, bencana, maka dia wajib sabar. Jadi hikmah dari berbagai macam malapetaka musibah yang pertama yang harus dihadapi dengan sabar. Ini sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Kemudian yang kedua, jangan banyak mengeluh, karena berkeluh kesah itu tidak banyak berkeluh kesah itu tidak akan meringankan bencana. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad. Kalau kesah manusia itu tidak akan menghilangkan kesulitan dia. Keluh kesah manusia tidak akan menghilangkan musibah dia. Justru akan bertambah musibah dengan dia berkeluh kesah. Maksudnya dia kembalikan kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah SWT. Dia kembalikan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan cobaan dan ujian, maka adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengadukan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa meringankan beban dan musibah. Yang bisa meringankan beban dan musibah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Yunus. Wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika ditimpa musibah, jangan banyak berkeluh kesah. Yang pertama, yaitu kita sabar dalam menghadapi musibah, konsekuensi kita sabar. Kemudian, jangan berkeluh kesah. Karena musibah yang menimpa kita pada hakikatnya baik buat kita. Karena musibah-musibah yang menimpa itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, apa saja. Musibah yang menimpa seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan kesalahan. Karena kalau kita lihat bencana-bencana yang ada, musibah yang ada yang menimpa kaum muslimin di dunia Islam itu tidak bisa lepas dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Begitu juga, Nabi menyebutkan bahwa musibah yang menimpa kita itu menghapuskan dosa. Apa saja bentuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazan. ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاق إلا كفر الله بها من خطاياه. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Jadi apa sih menimpa seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa. Maka kita mengadukannya kepada Allah, jangan berkeluh kesah. Jadi yang pertama itu sabar, yang kedua jangan berkeluh kesah. Karena keluh kesah itu tidak akan menghilangkan penyakit. Keluh kesah tidak akan mengembalikan orang yang telah meninggal dunia. Ini kekasih kita, orang tua, keluarga meninggal dunia. Kita berkeluh kesah kepada manusia, tidak akan kembali kematian itu. Kita adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hidup ini sebagai cobaan dan ujian. Yang dengan cobaan dan ujian itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan sahih. Yang dari Imam Tirmizi, Nabi bersabda, مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ فِي نَفْسِي وَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَعَلِهِ خَطِيئَةً. Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah. Bencana, kata Nabi, itu akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pun pada dirinya. Hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibn Hibban. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Bahwa musibah yang menimpa itu akan mengangkat derajat seseorang. Dan juga akan membawa dia ke surga. Maka yang harus diperhatikan, yang pertama itu sabar. Yang kedua, jangan berkeluh kesah. Kemudian, yang ketiga, yang harus diperhatikan, bahwa musibah yang menimpa manusia bentuknya apa saja itu pada hakikatnya Allah SWT menyayangi kita. Jadi kita harus yakin bahwa Allah lebih menyayangi diri kita daripada kita sendiri. Musibah dan penyakit adalah ketetapan Allah, dan Allah lebih menyayangi diri kita daripada kita sendiri. Seperti disebutkan di dalam satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala ada sekumpulan orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang wanita di antara mereka yang apabila melihat anak kecil ia mengambilnya, ia menempelkan ke perutnya lalu ia menyusuinya. Kemudian Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak. Meskipun ia mampu melakukannya. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Allah benar-benar lebih menyayangi hambanya daripada wanita ini yang menyayangi anaknya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika terjadi ada sekumpulan orang mendatangi Nabi, wanita ini kehilangan anaknya. Dan setiap berjumpa dengan anak kecil, diambil anak kecil itu, kemudian disusuinya. Terus seperti itu. Nabi memperhatikan, kemudian Nabi mengatakan, apa mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami jawab, tidak. Meskipun ia mampu melakukannya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Allah benar-benar lebih menyayangi hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, yang harus diperhatikan hikmah dari musibah dan juga sebagai sikap kita terhadap musibah, yaitu kita harus mengetahui bahwa Allah telah memilih satu bencana atau musibah bagi diri kita. Dan Allah meredainya. Karena dia, Allah lebih mengetahui kemaslahatan diri kita daripada kita sendiri. Allah Maha bijaksana. Allah meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang sesuai. Jadi musibah yang menimpa diri kita merupakan kebijaksanaan dari Allah, keadilan dari Allah, dan sekaligus rahmat dari Allah SWT. Jadi ketika seorang ditimpa penyakit, penyakit itu pada akhirnya baik buat dia. Allah memberikan penyakit bagi dia, baik buat dia. Kenapa? Akan menghapuskan dosanya. Akan mengangkat derajatnya. Akan menghilangkan kotoran-kotoran hatinya dia. Yang tadinya dia sombong, tadinya dia ujub, tadinya dia melewati batas. Tadinya dia lupa kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Yang tadinya dia tidak memperhatikan orang-orang yang lemah. Yang tadinya dia jarang sholat, jarang puasa. Maka dengan musibah itu baik buat dia. Dia akan kembali kepada Allah. Maka disebutkan tadi sudah, saya sebutkan dalam ayat, la'allahum yarji'un. Allah memberikan musibah agar mereka kembali kepada Allah. Memberikan cobaan agar mereka kembali kepada Allah SWT. La'allahum yarji'un. Jadi ketika Allah memilih suatu bencana, penyakit, musibah, atau kematian, pada hakikatnya itu baik buat orang tersebut. Dan juga buat keluarganya baik. Kenapa? Ini merupakan keadilan Allah. Merupakan kebijaksanaan Allah. Dan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, bahwa kita harus tahu bahwa hak Allah atas diri kita dalam menghadapi cobaan, ujian dan penyakit adalah sabar. Karena sabar merupakan konsekuensi dari ubudiyah dalam kesempitan. Karena kita harus melaksanakan konsekuensi ibadah dengan sabar dan ridha. Ada disebutkan di dalam ayat, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, maksud barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya barang siapa percaya kepada Allah, lalu menyadari bahwa tidak ada seorang pun bisa menimpakan musibah kepadanya kecuali dengan izin Allah. Sehingga dengan begitu hatinya mendapatkan petunjuk. Allah masukkan taufik ke dalam hatinya dengan tunduk kepada perintahnya dan ridha kepada qada dan qadar, kepada keputusannya. Berarti kalau dia meyakini bahwa ini merupakan takdir Allah, maka Allah berikan petunjuk pada hatinya untuk tunduk kepada perintahnya dan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari musibah yang menimpa yaitu sabar dan kita meyakini bahwa itu datang dari Allah SWT. Dan malapetaka itu tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah berfirman, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dalam surah At-Taubah ayat 51. Kemudian yang keenam yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah, bahwa cobaan, ujian, musibah, penyakit, malapetaka, gempa, kematian dan yang lainnya adalah pertanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi cobaan dan penyakit, kematian, atau berbagai macam bencana, inilah pertanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah menyukai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan diasakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang pertama. Ya Allah akan terus memberikan cobaan. Besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan pada satu kaum, mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Barang siapa yang redha, Allah redha kepada mereka. Dan barang siapa yang murka, maka Allah murka kepada mereka. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka dia memberikan cobaan kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Apabila Allah mengehendaki kebaikan pada seorang, maka Allah akan memberikan cobaan. Allah akan memberikan ujian. Dan cobaan, ujian itu seperti yang sudah saya jelaskan, bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan, penyakit yang menahun, begitu juga adanya penguasa yang zalim, kefakiran yang sangat, dan cobaan-cobaan yang lainnya, yang sekian banyak. Maka dengan cobaan-cobaan itu pada hakikatnya manfaat bagi orang yang beriman. Ganjaran itu besar dengan sebab cobaan. Karena dengan diberikan cobaan akan menghapuskan dosa. Diberikan cobaan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Bahkan ketika seorang hamba diberikan cobaan atau ujian dengan kematian orang yang dicintainya, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di sorga. Allah membangunkan rumah di sorga seperti disebutkan dalam satu hadis. Apabila seorang anak hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?" Para malaikat menjawab, "Iya benar." Lalu Allah bertanya lagi, "Apakah kalian telah mengambil buah hatinya?" Mereka pun menjawab, "Iya." Kemudian dia berkata, "Apa yang dikatakan oleh hambaku?" Mereka menjawab, "Dia memanjatkan pujian kepadamu ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah berfirman, فَيَقُولُ اللَّهُ إِبْنُ لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوا بَيْتَ الْحَمْدِ. Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga, dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis Hasan, riwayat Tirmizi dan Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridu Zam'an dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Begitu juga dalam hadis yang lain, Allah berfirman, يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa seorang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu kecuali sorga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi apabila seorang kematian istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya atau saudara yang dicintai, dan dia sabar mengharapkan ganjaran dari Allah atas kematian itu, maka ganjarannya surga. Jadi ini harus diperhatikan bahwa besarnya ganjaran tergantung pada besarnya cobaan dan ujian. Kemudian yang ketujuh yang harus dipahami oleh setiap mukmin dan mukminah tentang hikmah cobaan dan juga sikap seorang mukmin dalam cobaan, bahwa kita harus tahu bahwa putus asa tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kita. Bahkan justru akan menambah penderitaan, melipat gandakan musibah, menghilangkan pahala, dan menambah dosa. Jadi seorang yang putus asa itu enggak ada manfaat sama sekali, putus asa itu. juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa putus asa, keluh kesah itu tidak ada manfaatnya. Justru putus asa dan keluh kesah itu akan membuat musuh bergembira. Dia akan membuat Allah murka, akan membuat syaitan itu gembira, akan menghapuskan ganjaran, dan akan melemahkan jiwanya. Tidak boleh seorang hamba putus asa. Apakah terhadap penyakit yang dia alami, atau terhadap bencana yang menimpa dia, umpamanya ada seorang yang kematian anaknya, atau kematian suaminya, kemudian tidak boleh dia putus asa. Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang memberikan nafkah. Tidak boleh. Dia harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika dia mendapatkan musibah, karena malaikat mengaminkan doanya dia. Maka ketika terjadi musibah, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik dan mohon kebaikan agar digantikan yang lebih baik. Karena malaikat pada saat mengaminkan. Jadi kalau kesah, putus asa, itu tidak akan menghilangkan penyakit, tidak akan menghilangkan musibah, bahkan justru akan menambah penderitaan, akan melipat gandakan musibah, akan menghilangkan pahala, akan menambah dosa, dan membuat syaitan gembira. Dan juga akan melemahkan jiwa dengan putus asa tersebut. Maka tidak boleh seorang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin dia selalu mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus asa. Kalau ada musibah, bencana, memang takdir Allah. Dan tidak boleh dia putus asa. Dan Allah yang maha tahu. Dan hikmah Allah itu sangat besar. Dan kita wajib untuk husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Yang kedelapan, bahwa Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang sabar dan ridha dengan segala macam cobaan dan ujian. Allah menjanjikan dengan surga. Dan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya, orang-orang yang sabar itu Allah berikan ganjaran tanpa hisab. Tanpa hitungan. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, ganjaran orang yang sabar adalah surga. Dan masih banyak lagi hadis Nabi SAW yang menyebutkan bagi orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran dengan jannah. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan bahwa orang yang sabar dan kematian itu dimasukkan ke surga, dibuatkan rumah yang bernama Baitul Hamdi. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan. Jika dibandingkan antara nikmat yang kita peroleh sejak lahir sampai sekarang dengan penderitaan, dengan musibah yang kita alami, masih lebih banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Dan nikmat-nikmat itu tidak akan dapat kita hitung. Perhatikanlah bagaimana Allah masih mengekalkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal, nikmat hati, nikmat panca indera. Jadi jangan kita selalu mengingat musibah, kemudian melupakan dan melalaikan nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak. Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Innal insana lazalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian minta, yang kalian pohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk meringankan cobaan itu ada dua cara, kata beliau. Untuk meringankan cobaan itu ada dua cara. Yang pertama, kata beliau, menghitung nikmat Allah dan segala nikmat yang ada Jika ia tidak mampu untuk menghitungnya karena banyak, maka cobaan itu akan terasa ringan. Sehingga jika cobaan itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, bisa diibaratkan setetes air di tengah lautan. Jadi cobaan itu merupakan setetes air, sedangkan nikmat merupakan lautan yang luas. Allah memberikan nikmat dari sejak dia lahir sampai dia dewasa. Kalau dia mendapatkan cobaan, itu hanya sedikit saja cobaan itu. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, mengingat nikmat-nikmat Allah yang lalu. Artinya, yang berkaitan dengan masa yang lampau. Seperti masa yang lalu, nikmat itu banyak sekali. Yang tidak bisa kita hitung. Kemudian, selanjutnya yang ke-10. Sikap kita terhadap musibah. Dan juga hikmahnya, yaitu kita harus membandingkan musibah, ujian, cobaan, bencana, kematian, penyakit yang menimpa saudara-saudara kita yang lebih parah daripada kita. Jadi ketika kita terkena musibah, ujian, cobaan, bencana, penyakit, gempa, kebanjiran, kebakaran, atau apa saja, maka kita melihat kepada saudara-saudara kita yang lebih parah daripada kita. Kita bandingkan yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Irak, yang ada di Afrika, yang ada di Afghanistan, yang ada di tempat-tempat yang lain. Kita bandingkan cobaan kita dengan cobaannya mereka. Jadi kita harus lihat bahwa separah apapun penyakit yang menimpa kita, separah apapun musibah atau bencana yang menimpa kita, di sana masih ada orang lain yang penyakitnya, bencananya, musibahnya lebih parah dan lebih berat daripada kita. Ini merupakan cara untuk menghibur diri kita dengan melihat orang yang lebih parah dan lebih berat cobaan daripada kita. Itu diantara yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah. Dan yang harus diperhatikan lagi bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan cobaan atau ujian atau musibah ini kecuali hanya Allah SWT. Maka manusia ini harus kembali kepada Allah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa adanya musibah, cobaan, kita harus melihat dengan pandangan qadar dan takdir Allah. Yang kedua, dengan pandangan syariat. Karena banyaknya perbuatan dosa, banyaknya perbuatan maksiat, banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah, banyak yang lain. Sehingga Allah turunkan bencana. Yang tujuannya agar mereka kembali kepada Allah. Tujuannya agar mereka taubat kepada Allah. Tujuannya agar Allah membersihkan hati mereka dari berbagai penyakit kesombongan, keangkuhan, dan yang lainnya. Agar mengembalikan hamba ini kepada Rabb-Nya. Mengingatkan kelalaian mereka yang selama ini mereka lalai. Allah ingatkan mereka. Makanya disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kalian. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka bermohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat Al-Ba'sa, ujian yang ditimpakan kepada mereka ialah berupa kemiskinan, kesempitan dalam penghidupan. Sedangkan Ad-Dharra, ujian yang ditimpakan kepada mereka berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali, mereka tunduk kepada Allah. Agar mereka memurnikan ibadah kepada Allah. Mencintai Allah, bukan mencintai selain Allah. Dengan cara taat dan pasrah mutlak kepada Allah SWT. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi dengan musibah itu pada hakikatnya manfaatnya besar. Akan mensucikan hati dari berbagai macam penyakit. Penyakit sombong, penyakit bangga, penyakit ujub, penyakit-penyakit yang lainnya. Angkuh, yang tadi mereka tidak kembali kepada Allah, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita dalam menghadapi cobaan ujian ini, kita harus terus kembali kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, bukan berbuat dosa, bukan berbuat maksiat, bukan suudzon, enggak boleh suudzon, buruk sangka. Kita harus husnuzan kepada Allah, enggak boleh juga putus asa, dan jangan banyak berkeluh kesah. Adukan semua persoalan hidup ini kepada Allah, adukan segala macam musibah, bencana, penyakit dan segala macam kepada Allah, karena tidak ada yang menghilangkan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menghilangkan musibah, tidak ada yang dapat menghilangkan penyakit, tidak ada yang dapat menghilangkan semua bencana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adukan semua persoalan kepada Allah dan doa kepada Allah. Doa. Selalu berdoa kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, hendaklah semua berdoa kepada-Ku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali berbuat maksiat. Jangan kemudian karena bencana ini kemudian punya keyakinan bahwa ini disebabkan karena kemarahan dari dewa ini, dewa laut, atau ada makhluk yang ada di dalam bumi yang ngamuk kemudian diberikan sesajen. Ini enggak benar. Ini semuanya kesyirikan. Atau datang ke paranormal, datang ke orang pintar, ini semuanya syirik. Orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, orang yang datang ke orang pintar, datang ke tukang sihir, ini semuanya merupakan kesyirikan dan tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nabi bersabda, man ata'arrafan fasalawan syai'in lam tuqbalu sholatun arba'ina layla. Barang siapa yang datang kepada dukun, orang pintar, tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jangan kemudian terjadinya bencana musibah, timbul kesyirikan. Datang ke dukun, datang paranormal, memberikan sesaji atau sesajen atau yang lainnya. Kemudian minta tolong kepada tukang-tukang sihir atau minta tolong kepada syaitan. Tidak boleh. Kita adukan semua persoalan kepada Allah SWT. Adukan. Dan Allah yang akan menyembuhkan. Apabila bentuknya penyakit, Allah menyembuhkan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Allah SWT. Begitu juga tidak ada yang dapat menghilangkan bencana kecuali Allah. Dan hikmah diberikan dengan bencana ini banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan sekali-kali su'udzon kepada Allah SWT. Dan ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, apa yang menimpa kaum muslimin, saudara kita, itu di Sumatera, tempat-tempat yang lainnya, pada hakikatnya, ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Allah zat yang sangat penyayang. Allah menimpakan musibah sebagai pelajaran buat kita dan juga buat mereka. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Adanya kehidupan, adanya kematian merupakan cobaan. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang terbaik dan kalian amalnya. Yang terbaik, bukan yang paling banyak. Jadi Allah memberikan kehidupan dan kematiannya sebagai cobaan. Siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya yang paling ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Dan ketika mendapatkan cobaan kematian, kita harus ingat bahwa kepada hakikatnya kita tidak ada sebelumnya dan tidak ada sudahnya. Maka ini kematian bukan ketentuan Allah. Kita tidak boleh sangat bergembira dengan kesenangan yang ada, dan tidak boleh berputus asa dengan apa yang menimpa kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian ikhwatal Islam, beberapa poin dari hikmah di balik musibah serta sikap seorang muslim di dalam menghadapi musibah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, semoga menjadi pelipur lara dan penghapus duka bagi kita serta mereka yang tertimpa musibah di hari ini. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Bu Syarif di Tanjung Priok ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya, Bapak. Ini saya tanya, apakah ini saya ujian, cobaan atau musibah? Pertama, tahun 86 saya mata saya operasi tidak bisa lihat dua-duanya sehingga sekarang jadi tunanetra. Iya. Kemudian 97 sampai dengan itu anak saya kena narkoba. Sehingga apa yang saya miliki itu habis untuk ngobatin anak saya. Iya, Pak. Kemudian 22 tanggal 20 Agustus istri saya meninggal. Iya, Pak. Nah, apakah saya ini ujian, cobaan atau musibah, Ustaz? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Kepada Bapak yang dihormati, tentang masalah yang Bapak alami, ini merupakan cobaan dari Allah dan juga merupakan musibah. Artinya Bapak mendapatkan cobaan dan musibah dengan tidak dapat melihat. Kalau Bapak sabar, itu gantinya adalah sorga. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qal, Iza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara wahtasaba, awwathu minhuma al-jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Yang dimaksud dengan dua hal yang dicintainya adalah kedua matanya. Jadi kalau Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba dengan dua hal yang dicintai, yaitu dua matanya, yang tadinya dia melihat kemudian diberikan cobaan oleh Allah dengan tidak melihat dan dia sabar, maka gantinya surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang perlu juga Bapak ketahui bahwa kematian orang yang dicintai ini juga merupakan sunnatullah. Semua orang pasti akan mati. Apakah orang tua kita, kita sendiri, istri kita, anak kita, pasti mati. Dan Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita harus sabar terhadap cobaan itu. Adapun yang tadi Bapak sebutkan tentang anak yang dia melakukan perbuatan yang melanggar syariat, ini dilihat daripada kita juga. Artinya, ketika terjadi anak ini melanggar syariat, ya bagaimana kita mendidiknya? Itu betul cobaan, itu ujian. Tapi bagaimana ketika kita mendidik anak ini? Kalau memang kita tidak memperhatikan pendidikan itu, kemudian dia melanggar syariat, ya kita sebagai orang tua juga kena. Jadi itu harus diperhatikan. Setiap orang tua tetap akan ditanyakan oleh Allah tentang anaknya, tentang keluarganya, bagaimana dia mendidiknya, benar atau tidak. Bagaimana Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pemimpinannya. Bapak berusaha berdoa kepada Allah dan berusaha untuk mengembalikan agar anak itu kembali ke jalan yang benar, dan Allah SWT akan mengabulkan doa hambanya. Tapi ada ikhtiar, usaha, bagaimana supaya dia berhenti dari perbuatan yang haram, apakah minuman keras atau narkoba atau yang lainnya. Dan ini semuanya cobaan. Kalau Bapak sabar dan terus ikhtiar dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan berikan ganjaran. Nah. Tapi kembalikan anak itu supaya dia kembali taubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Harus usaha dari kita dengan maksimal. Wallahu a'lam. Nah, demikian untuk Bapak Abu Syarif, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Bapak Ridwan di Pondok Kelapa. Assalamualaikum Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak, ke inti pertanyaan. Bagaimana cara kita melaksanakan sabar di saat kita diminta musibah? Karena saya teringat hadis yang ada yang maksudnya adalah ketika seorang wanita sudah menangis di kuburan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan Nabi mengatakan hendaklah kau sabar, kemudian wanita tersebut ini karena tidak menimpamu, karena beliau dia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingin saya tanyakan, pada saat musibah itu tiba, bagaimana cara kita untuk bersabar? Nah, demikian. Terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur wanita tersebut ketika dia menangisi anaknya yang sudah meninggal agar sabar. Tapi kemudian wanita ini mengatakan, ilaika anni, engkau tidak tahu, engkau jauh dariku, engkau tidak tahu bagaimana musibah yang menimpa aku. Kemudian sahabat memberitahu bahwa yang menegur itu Rasulullah, kemudian dia mengejar dan minta maaf kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, as-sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa sabar itu ketika terjadi pertama kali musibah. Jadi namanya ketika seorang mendengar orang tuanya meninggal atau istrinya meninggal atau meninggal, yang pertama kali itu sabar, bukan berkeluh kesah kemudian mengeluh atau suudzon atau yang lain kepada Allah. Justru pertama kali ketika musibah menimpa dia, dia sabar. Itu yang besar ganjarannya. Karena sudah jelas ketika anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, enggak akan kembali lagi ke dunia, tidak akan kembali lagi. Buat apa dia berkeluh kesah? Buat apa kemudian dia meratap atau yang lainnya? Maka Nabi mengingatkan kepada dia, as-sabru 'inda sadmatil ula, bahwa sabar itu ketika pertama kali terkena musibah. Jadi as-sabru 'inda sadmatil ula ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau pertama kali langsung kita menyadari bahwa ini musibah dan ini menimpa kita, kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang kita ucapkan. Nah, ya. Demikian untuk Bapak Ridwan. Dan selanjutnya ada Ummu Ihsan di Kerangkan, Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Saya mau menanyakan, saya pernah membaca sebuah buku, dikatakan bahwa bencana-bencana yang terjadi salah satunya diakibatkan oleh banyaknya orang-orang kaya yang berbuat maksiat kepada Allah. Benarkah demikian? Dan bagaimana menggapai ampunan dan kasih sayang Allah setelah kita tertimpa musibah? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Yang pertama tentang musibah itu, banyaknya orang-orang kaya yang berbuat maksiat. Bukan hanya orang kaya yang berbuat maksiat. Bahwa orang miskin juga banyak yang berbuat dosa dan maksiat. Orang-orang fakir banyak sekali yang berbuat dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat ini juga menyebabkan datangnya musibah. Sebab Allah SWT berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi musibah yang menimpa manusia itu tidak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ketika ada musibah, ada cobaan, ada ujian yang merata di mana-mana, itu enggak lepas daripada perbuatan mereka. Jangankan kita, sahabat ketika terjadi kekalahan dalam perang Uhud, itu mereka berkata, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, tatkala menimpa kalian musibah dan kalian sudah timpa musibah seperti itu dua kali, kalian berkata, dari mana musibah ini, dari mana kekalahan ini waktu perang Uhud? Apa Allah jawab? Qul, katakanlah, huwa min indi anfusikum, disebabkan perbuatan kalian. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi musibah yang menimpa itu disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. yang menimpa di mana-mana dosa dan maksiat. Apakah yang melakukannya itu orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, mungkin juga bisa jadi yang juga melakukan para ulamanya, kiainya, ustadz-ustadznya. Mereka menyembunyikan kebenaran, atau mereka berfatwa dengan fatwa yang tidak benar, atau yang lain. Ini perbuatan dosa yang kemudian Allah timpakan semuanya. Atau banyaknya orang-orang yang berbuat syirik, banyaknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, banyaknya orang-orang yang menyembah kubur, banyaknya orang-orang datang ke dukun, banyaknya orang meninggalkan salat, minum khamar, narkoba, adanya riba, adanya judi, ada segala macam. Itu juga yang membuat datangnya bencana. Jadi bukan hanya orang-orang kaya saja, tapi orang-orang fakir, miskin juga banyak melakukan perbuatan dosa. Kita lihat yang meninggalkan salat, enggak orang kaya, enggak orang miskin meninggalkan salat di mana-mana. Ini perbuatan dosa. Yang kedua tadi, ya, tentang meraih ampunan ketika, ketika terjadi kita musibah. Ingin mendapatkan ampunan dari musibah yang menimpa kita, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama kita sabar, ini hukumnya wajib. Yang kedua, ridha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, mensyukuri nikmat Allah. Karena ada hamba-hamba Allah yang dia bergembira ketika ditimpa musibah, seperti disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, ada orang yang dia bergembira. Kata Nabi, wa in kana ahadukum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil raha. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapatkan cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapatkan kelapangan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi ini dia pertama sabar, yang kedua ridha, kemudian dia menisbatkan, meyakini bahwa semua musibah ini merupakan ketetapan dari Allah, dan dia ridha dengan musibah itu, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan mohon kepada Allah agar dapat mengampuni dosa-dosanya. Insyaallah Allah akan ampuni dosanya. Nah, baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari begitu banyak pesan singkat Ustaz ya di pagi hari ini, dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustaz, berkaitan dengan kejadian gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September kemarin, ada sebagian masyarakat yang kemudian mencocok-cocokkan dengan Al-Quranul Karim. Seperti halnya tanggal kejadian, tanggal 30, kemudian cocokkan dengan Al-Quran, Surat Ar-Rum, bulan September dengan ayat ke-9. Kemudian juga jamnya dengan 17.16 dikaitkan juga dengan Surat Al-Isra, ayat 16. Apakah tariqah atau cara semacam ini dibenarkan Ustaz di dalam mencari hikmah-hikmah di dalam suatu musibah? Demikian Ustaz. Itu adalah cara-cara yang batil. Ya, cara-cara yang batil. Seperti waktu kejadian WTC dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran. Ini semua cara yang batil. Jadi enggak benar itu. Jadi bukan, kita ini bukan tukang ramal. Diramal dengan hitungan ayat, nomornya, tanggalnya. Ini semua cara-cara yang batil. Itu caranya tukang ramal, bukan dari Islam. Kalau dalam Islam, melihat kepada dalil dari Al-Quran, melihat dalil kepada Sunnah. Bukan kepada jumlah ayat, bukan kepada nomor ayat, bukan. Jadi itu harus diperhatikan supaya kemudian jangan jadi ukuran. Banyak orang-orang yang jahil, banyak orang-orang yang bodoh, bahkan juga kadang-kadang juga ada beberapa ustaz mengkait-kaitkan seperti itu karena kebodohan dan kejahilan. Ya, enggak ada itu kaitan sama sekali dengan nomor-nomor ayat Al-Qur'an, dengan kejadian yang ada di muka bumi maupun di langit. Yang ada kita lihat dalilnya dari Quran dan bagaimana penjelasan para ulama dan para mufassirin tentang ayat itu. Iya. Nah, kemudian berikutnya dari pesan singkat kembali, Ustaz, bagaimanakah membedakan sebuah kejadian atau sebuah musibah, hal itu sebagai cobaan ataukah azab yang menimpa kita semua? Ya, dilihat dari kondisi umat yang ada. Ya, kalau para nabi, para rasul adalah orang-orang yang ma'sum, yang dia tidak berbuat dosa. Kalau dia berbuat salah, langsung ditegur oleh Allah SWT. Maka dia adalah orang-orang dicintai oleh Allah SWT. Maka apa yang menimpa mereka, apakah mereka itu diusir, mereka disiksa oleh kaumnya, atau mereka dikejar oleh kaumnya, bahkan juga ada yang sampai dibunuh. Ini merupakan cobaan dan ujian. Dan Allah sayang kepada mereka. Tapi ketika satu kaum yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, yang merupakan cobaan, ujian. Dan juga azab. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah mengingatkan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah, hendaklah kalian hati-hati terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Artinya, kalau orang yang berbuat dosa, berbuat musibah, berbuat dosa, berbuat maksiat di tempat itu, yang datang azab. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, berbuat syirik, berbuat maksiat, yang ada buat mereka merupakan azab. Bagi orang-orang yang baik yang sekitarnya merupakan cobaan dan ujian buat mereka. Itu diantaranya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ibu Fatimah di Jakarta. Silakan, Ibu. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditakdirkan bersuami dengan pelaku maksiat. Selama... Iya, halo Ibu. Mohon dikecilkan radionya, Ibu. Iya. Selama 16 tahun sampai saat ini, dia pelaku maksiat, judi, minum serta pezina, ya. Terus akhir-akhir ini, dia menikahi seorang perempuan yang dia zinai karena dia hamil. Bagaimana saya menghadapi itu? Saya rasanya sudah tidak tahan. Apakah saya harus melanjutkan atau bagaimana? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Setiap muslim dan muslimah, dia akan mendapatkan cobaan ujian. Kalau ibu mendapatkan ujian menikah dengan laki-laki yang tidak baik, apakah dia tidak sholat, tidak puasa, dia berbuat maksiat minum khamar. Maksudnya sejak awal pernikahan itu, ibu sudah minta khulu, harus cerai. Karena apa? Tidak boleh seorang wanita yang baik menikah dengan laki-laki yang jelek. Sebagaimana tidak boleh juga laki-laki yang baik menikah dengan wanita yang jelek. Karena Allah sudah mengingatkan demikian di dalam surah An-Nur. Jadi ibu mestinya harus minta khulu. Tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh seorang wanita menikah dengan laki-laki yang dia makan riba, dia berjudi, apalagi sampai dia berzina. Tidak boleh. Dan fatwa para ulama harus dipisah. Itu fatwa para ulama. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Bahkan fatwa mereka juga kalau suami itu enggak sholat, dia harus pisah, harus firaq, cerai. Enggak boleh dilanjutkan pernikahannya. Jadi enggak boleh wanita yang baik dia menikah dengan laki-laki yang jelek. Allah sudah tetapkan laki-laki yang jelek, dia akan kawin dengan perempuan yang jelek. Laki-laki yang baik, dia akan menikahi perempuan yang baik. Allah sudah sebutkan di dalam surah An-Nur, ayat 26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi, kalau ibu sudah mengetahui sejak awal pernikahan, tidak ada manfaat sabar. Jadi harus perhatikan, sabar dalam kemaksiatan bukan sabar. Jadi, ketika suami itu berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, pelanggaran syariat, ya bisa ibu mengatakan, ya kita sabar, gak bisa. Ibu tegur dia supaya dia kembali, diingatkan lagi tidak mau, ya harus bisa. Itu menurut syariat. Dan itu menurut penjelasan para ulama. Jadi gak bisa kemudian dikatakan bahwa itu sabar, gak ada sabar dalam maksiat. Yang dimaksud sabar yang dibagi oleh para ulama itu sabar supaya kita tidak berbuat maksiat. Ya sabar dalam maksiat taat, sabar menghadapi cobaan ujian dan sabar dalam mengekang diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi sabar dalam kemaksiatan itu enggak dibenarkan. Ini ibu rumah tangga yang maksiat, artinya maksud saya dia berbuat dosa, berbuat maksiat dengan minum khamar, berjudi, berzina, ibu harus pisah dengan dia menurut syariat demikian, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat masih dari penelpon, ada Ibu Ifah di Depok, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mengalami ini musibah, yaitu punya tetangga yang kurang baik dan dia sering melecehkan saya karena saya menganggap aliran agama saya aliran sesat apa. Iya. Terusnya dia ngomongin sama tetangga yang sana sini sampai saya udah enggak tahan gitu. Iya, nah. Mana solusinya? Nah, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, silakan. Tadi sudah saya sebutkan memang cobaan manusia ini macam-macam ya. Nah, bentuknya nah. Kadang-kadang dari suami, istri, orang tua, anak, tetangga, masyarakat. Kadang-kadang juga bentuknya harta, bentuknya maisha, bentuknya penyakit, bentuknya kefakiran. Ada yang kebanjiran, gempa, dan yang lainnya. Ujian manusia macam-macam. Ada bentuknya kedudukan, pangkat, dan yang lainnya. Sekarang ada cobaan atau ujian tetangga. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ujian tetangga. Dan kita diwajibkan untuk sabar. Sebab tetangga itu merupakan orang yang dekat, bahkan sampai Nabi mengatakan Jibril mewasiatkan kepadaku agar terus berbuat baik kepada tetangga sampai seolah-olah tetangga itu mendapatkan warisan. Jadi maka tetangga ini harus terus kita berbuat baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Nah, kalau kita diganggu ya sabar. Sabar, dan kita terus berbuat baik. Terus berbuat baik, karena Nabi menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita punya makanan, punya masakan, bagi kepada tetangga. Jangan kita menganggap remeh, bagi tetangga. Mungkin dengan kita memberikan sedekah, memberikan makanan kepada tetangga, insya Allah hatinya mereka akan lembut. Atau kita memberikan hadiah kepada dia, insya Allah hatinya nanti akan lembut. Atau ketemu dengan dia, kita menegur, salam. Meskipun berbeda akidah, berbeda manhaj, tetap aja kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau tetangga, ada tetangga muslim, ada tetangga kafir. Kalau tetangga dia muslim, ada dua hak. Hak muslim, hak tetangga. Kalau dia kafir, punya satu hak, hak tetangga. Kalau dia muslim dan dia kerabat kita, punya tiga hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Maka itu harus dipenuhi. Dan ibu sabar menghadapi celaan atau ujian atau cobaan. Bagaimana Nabi? Bagaimana sabarnya Nabi, tetangganya, pamannya, dan selalu membuat fitnah kepada Nabi. Nabi sabar bertahun-tahun. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Nabawiyah. Dan terus mohon kepada Allah, mohon kebaikan. Dan di antara doanya saya sebutkan di buku Doa dan Wirid. Agar kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek. Jadi minta kepada Allah agar kita dilindungi dari tetangga yang jelek. Jadi berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min yawmi su' wa min as-su' min sa'ati su' min sa'bi su' wa min jari su' fi dar muqamah. Min jari su' dari tetangga yang jelek di tempat tinggal kita. Itu nanti ibu bisa lihat doanya di buku Doa dan Wirid. Di Doa dan Wirid. Nah, ya, berikutnya kami akan dari pesan singkat kembali Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustaz, ada sebagian masyarakat yang menilai dan menganggap bahwasanya begitu banyaknya musibah yang terjadi di Indonesia ini dikarenakan faktor kepemimpinan dari pemimpin yang sekarang ini yang memiliki begitu banyak kekurangan ataupun berbuat zalim kepada masyarakat. Bagaimana Ustaz, apakah hal ini bisa dibenarkan? Iya. Ya, adanya pejabat-pejabat yang mereka berbuat zalim atau kepemimpinan yang berbuat zalim itu tidak lepas daripada cobaan dan ujian. Bukan hanya di zaman kita, di zaman sahabat sendiri, di zaman sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya. Itu waktu itu amirnya, pemimpinnya yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini zalim. Yang dibunuh bukan satu orang, lebih dari 100.000 orang yang dibunuh. Di antaranya sahabat yang dibunuh. Mereka sabar. Jadi merupakan cobaan dan ujian. Jadi adanya pemimpin yang zalim atau penguasa yang zalim, adanya pejabat yang zalim, tidak lepas dari perbuatan rakyatnya. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah bahwa adanya penguasa merupakan cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, ya yang diangkat juga demikian. Kalau rakyatnya berbuat dosa dan maksiat, ya pemimpinnya juga demikian. Jadi adanya pemimpin merupakan cerminan dari rakyatnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim atas orang-orang yang zalim dengan sebab mereka yang apa yang mereka usahakan. Jadi Allah sudah menyebutkan dengan sebab perbuatan mereka, maka yang memimpin juga seperti itu. Jadi enggak bisa orang menyalahkan karena penguasa, karena pemimpin, ya rakyatnya yang salah. Dengan sebab rakyatnya, ya maka yang diangkat adalah pemimpin yang zalim. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim dan juga para ulama yang lain. Dan banyak perkataan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian demikian, maka yang memimpin kalian juga seperti itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Itu perkataan para ulama. Ya. Nah, kemudian pertanyaan untuk pagi hari ini yang terakhir Ustaz ya, dari Umm Hanif di Jakarta Pusat. Ustaz, apakah yang menyebabkan hati manusia belum juga tunduk pada Allah Subhanahu wa taala meski sering mendengar musibah dan bencana yang melanda saudara-saudara kita di negeri kita ini? Ya, ya faktornya banyak. Faktornya mereka belum menyadari tentang atau kembali. Ya, yang pertama faktornya karena kebodohan, karena kejahilan. Ini jahil ini merupakan daun qatil, merupakan penyakit yang membunuh. Maka disebutkan oleh Al-Imam Muqayyim, al-jahlu daun qatilun wa shifahu amrani, bahwa kebodohan merupakan penyakit yang membunuh dan obatnya dua. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah. Karena yang ada banyak orang yang tidak belajar, yang tidak ngaji. Jadi yang pertama karena kebodohan. Yang kedua, itu mereka tidak menyadari itu karena apa? Karena mereka cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Dan cinta dunia itu banyak sekali petakannya. Disebutkan oleh para ulama, kalau sudah cinta kepada dunia, sulit orang untuk kembali mengingat apa-apa yang terjadi dari musibah-musibah agar dia kembali kepada Allah. Ini cinta kepada dunia. Kemudian yang ketiga, godaan dari syaitan. Syaitan itu menggoda manusia sehingga memalingkan mereka untuk mengingat Allah, memalingkan mereka untuk taubat kepada Allah. Kemudian yang keempat, banyaknya dosa mereka yang dosa itu menutupi hati mereka untuk kembali kepada Allah. Sebab setiap perbuatan dosa itu akan membuat titik hitam dalam hati manusia. Setiap dosa. Dan terus akan menutup hatinya sehingga sulit dia untuk kembali. Bahkan tidak ada ghairah. Ghairah itu enggak ada kecemburuan kepada Islam. Kecemburuan untuk kembali. Itu tidak ada. Itu diantaranya sebab-sebab. Masih banyak lagi teman-teman yang jelek. Kemudian juga usaha dari orang-orang kafir memalingkan mereka untuk mengingat Allah dan yang lainnya. Itu diantaranya kenapa manusia belum kembali. Nah. Ya untuk kita dan kajian-kajian seperti ini harus kembali kepada Allah. Kita ambil pelajaran, ibrah, kita taubat kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang jauhkan larangannya. Kemudian kewajiban kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita membantu mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Membantu dan cari lembaga atau yayasan atau perorangan yang amanah. Banyak tempat-tempat yang tidak amanah. Yang amanah yang akan sampai sumbangan itu kepada mereka. Mereka membutuhkan bantuan. Membutuhkan tempat tinggal. Mereka membutuhkan juga makanan. Membutuhkan air bersih. Membutuhkan yang lainnya. Maka wajib untuk dibantu. Sebagai orang dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa. Kita wajib membantu mereka dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan kita juga harus istiqamah. Karena tetap musibah itu menimpa di mana-mana. Bukan mustahil. Akan menimpa juga di daerah kita. Makanya kita berlindung kepada Allah dan selalu berdoa. Makanya sebagai penutup dari kajian ini, kita banyakkan panjatkan doa kepada Allah SWT. yang pertama untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kemudian juga mohonkan ampun untuk mereka, agar mereka diampuni dosa-dosanya yang mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam bencana. Di antara doa Nabi SAW yang selalu Nabi berdoa, yaitu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Ini terus dibaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala', ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari susahnya bala', wa darakil syaqa', hinanya kesengsaraan, wa su'il qada', keburukan qada', wa syamatatil a'da', dan kegembiraan para musuh. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya afiat, berubahnya kesejahteraan darimu. Aku berlindung dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba dan seluruh kemarahanmu. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Ini doa ini nanti Bapak dan Ibu bisa hafalkan dan baca di dalam buku Doa dan Wirid. Doa dan Wirid, ya, doa berlindung dari musibah dan bencana, doa diselamatkan dari bencana dan kehinaan. Itu dibaca dan dihafalkan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka, dan juga memberikan rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin dan muslimat. Dan juga Allah menetapkan kita di atas iman dan taqwa, dan kita mudah-mudahan dikembalikan kepada Allah, istiqamah, kembali taubat, kembali melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Dan juga mudah-mudahan Allah menunjuki kaum muslimin dan muslimat agar mereka kembali kepada Allah SWT. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.